sekali. Buah mangga, buah kedondong, buah nanas campur ketimun. Makan rujak goyang kaki, habis bangun tidur enak, oh enak sekali. Bukan main om, si cabe rawit, rujaknya habis tinggal pedasnya. Perut kencang, mulut pun terbuka, mulut panas, lidah kejulur. Memang panas kalau makan cabe, tapi badan tambah sehat. Begitulah si cabe rawit, biar pedas tetap disuka. Kalau makan jangan lupa pakai cabe rawit, enak, oh enak sekali. Si cabe rawit, rujaknya hangat.